Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek lagi resep dari Ustadz Dr. Zaidul, di mana ini adalah obat untuk nyeri sendi, ya, untuk linu-linu dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa mengencangkan kulit karena yang namanya apa? Kolang-kaling itu mengandung kolagen, ya. Terus mengandung apa namanya? Magnesium juga. Dan juga mengandung zat besi. Wah, ini bagus banget untuk sendi. Makanya resepnya juga mudah, dan nanti di akhir akan kita sampaikan referensinya langsung dari Ustadz Dr. Zaidul. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya pertama adalah kita masak air biar mateng. Ya, masak air ini sekitar 1 gelas lah ya, 1 gelas gitu. Terus kemudian ini takaran untuk 1/4 kolang kaling, terus ada 1 ruas kayu manis, dan kemudian ada 1/2 gula aren, ya, 1/2 bak. Ini kalau suka, jangan main-main aja deh, kalau suka 1 bak, apa namanya, 1 bungkul itu kalau bisa separuh aja ya, biar nggak terlalu manis, karena kolang kaling pun sudah nikmat walaupun nggak dikasih manis-manis ya. Terus kemudian setelah mendidih, kita langsung masukkan aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kenapa kita mengucap bismillah, doa? Karena segala kesembuhan dan kesehatan itu insya Allah kalau sudah diizinkan Allah, insya Allah akan berlaku ya. Makanya kita harus senantiasa memulai segala kegiatan dengan berdoa. Oke, minimal mengucap bismillahirrahmanirrahim. Oke, di nggak usah diaduk-aduk terus sih, cuman dirapikan aja biar dia merata. Dan ini insya Allah nanti kalau sudah kena panas dia meleleh dan akan mencair sendiri. Dan setelah sekian menit ya, penampakannya seperti ini. Tuh, gulanya udah mencair teman-teman ya, tapi belum sampai semuanya mencair. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, sebentar lagi udah selesai. Ini paling butuh waktu sekitar 10 menit lah ya, biar dia dari gula arennya tuh meresap. Jadi kolang kaling ini beberapa orang mengatakan ini dari pohon aren ya, makanya gulanya pakai gula aren. Nah, ini aromanya udah sedap banget. Kalau kalian di sini aromanya tuh bikin jeruput airnya, terus pengen gigit kolang kalingnya. Ini benar-benar luar biasa ya, selain rasanya nikmat, ini juga bermanfaat untuk tubuh kita ya, luar biasa. Buat yang baru datang, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share kepada teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Semoga yang hadir di sini dan yang akan melihat ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan ini saya mau nyobain, panas, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seruputannya rek, enak pol. Jos. Ya, kalian silahkan mencoba di rumah, semoga sehat selalu teman-teman ya. Dan setelah ini kalian tetap nonton, jangan di skip, karena akan ada langsung yang disampaikan paparan oleh Ustadz Dr. Zaidul. Nah, ini airnya sudah menyusut, jadi langsung kita matiin aja teman-teman ya. Tek. Nah, habis itu kita tiriskan. Kuahnya bisa diminum dan segar, terus bijinya bisa dimakan. Cakep banget kan, warnanya jadi lebih coklat karena dia meresap dari gula aren. Nah, cara meniriskannya kita bisa menuangkan ke piring teman-teman ya. Oke, sebentar. Iya. Oke ya, ini sudah siap dinikmati. Bisa dinikmati langsung bijinya saja atau sama kuahnya sekalian. Nah, ini yang cocok digandengkan sama rumput laut karena sama-sama mengandung kolagen alami, teman-teman ya. Rabbana ma khalaqt hadza batilan subhanaka. Duren, duren itu boleh Anda makan sama bijinya karena biji duren itu ada kolagennya. Kolagen itu bisa memperkuat urat dan sendi. Kemarin kan sempat ada heboh tuh, ada obat buat tulang yang katanya mengandung babi itu. Udah baca nggak? Nah, itu kan isinya kolagen. Salah satunya bahan bakunya kondroitin sulfat. Kondroitin sulfat itu mereka bikin sintetik, dan lagi-lagi sintetiknya mereka pelajari dari alam. Sedangkan kolagen itu bisa kita dapatkan dari salah satunya ya, biji durian. Yang pertama, yang kedua dari apa? Dari kolang kaling. Kolang kaling itu termasuk yang tinggi kolagennya Jadi misalkan ada tulang, jadi ini tulang. Tulang itu ada kalau kita bilangnya itu urat ya. Kalau dalam bahasa medis namanya tendo. Tendonya ini kalau dia enggak elastis, ketika tulangnya agak gini dia bunyi krek gitu. Gitulah. Ini tendonya enggak elastis. Yang pertama, yang kedua, pelumas dia di sini tuh enggak banyak. Enggak banyak gara-gara apa? Gara-gara tersedot terus sama produk kayak beginian lah misalkan. Bukan hanya ini ya. Sehingga nanti kalau orang misalkan masalah di sendinya, masalah di sendi ya. Kalau berdasarkan konsep ini sebenarnya simpel ngobatinnya kok. Makan kolang-kaling, tambahkan dengan rumput laut, tambahkan dengan jahe. Jadi jahenya dibikin air wedang gitu, lalu masukin di situ kolang-kalingnya, masukkan di situ rumput lautnya. Dan jangan pakai sirup. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau begini, saya tuh membayangkan kalau kita paham konsep ini, kita akan bahagia banget dengan kedatangan Ramadan loh. Kenapa bahagia? Benar-benar detox total badan kita tuh. Ya, secara fisik ya, secara ruhiah itu jauh lebih dahsyat sebenarnya. Ya, makanya para sahabat Nabi itu ketika bulan Ramadan mereka ngapain? Tidak bikin pasar beduk, pasar berbuka. Ya kan kalau sekarang kan setan tuh enggak tinggal diam. Kalau Anda baca buku Talbis Iblis ya karangan dari Ibnul Jauzi itu ngeri loh. Talbis Iblis apa tipu daya iblis. Pokoknya semua sisi itu enggak boleh dia lihat manusia itu dekat sama Allah gitu kan. Orang yang apa namanya enggak suka makan dibikin hobi makan sama dia sehingga apa? Kegemukan, obesitas. Makanya ada hadis Nabi kan, kata Nabi apa? Di akhir zaman nanti engkau akan melihat banyak di kalangan umatku yang mereka semuanya laki-laki maksudnya, perutnya buncit, maaf. Itu bagian dari fitnahnya iblis. Makanya kalau Anda punya suami yang mohon maaf badannya enggak gede, bahasa halusnya. Ya, gede depannya gitu kan, perutnya maaf, coba challenge sama dia. Ajak challenge. Yuk kita sama-sama perbaiki yuk pola makannya. Anda mau enggak usah ke gym kok, mana di handphone juga banyak tuh aplikasi buat Anda exercise gitu kan. Tapi exercise itu cuma 20%. Exercise cuma 20%. Tanyalah sama orang-orang yang pelatih apa di gym itu. Exercise itu hanya menempati 20. Jadi promo lagi katanya. Politik. Exercise itu hanya 20%. Ya, hanya 20%. Sisanya 80% apa? Nih, makanan. Jadi enggak usah ke gym. Anda kalau sholat yang benar aja, perut Anda pasti benar. Anda kalau kita sholat yang benar aja, tulang belakang kita pasti benar. Kenapa? Ya karena memang disitulah. Jadi sholat itu ada stretch, relax, stretch, relax. Nanti cobain di rumah. Dengan jangan sekarang. Saya nyobain tuh kemarin sempat nyobain waktu sujud. Waktu sujud itu kan disunahkannya kan kaki kan begini tuh, begini kan nempel kan. Nah itu nanti coba paha dengkul ini Anda rapetin. Cobain deh. Ini akan ketarik ke atas. Saya kemarin sempat belajar ilmu tentang pijat-mijat gitu kan. Itu ternyata salah satu banyak masalah orang hernia atau mungkin prolapsus atau apapun tuh karena usus kecilnya keberatan. Keberatan dari toksin yang numpuk akibat sampah-sampahan makanan. Dan itu sebenarnya ketika Anda agak lama sujud dengan posisi, insya Allah sih gak menyelisih sih, karena yang disunahkan itu cuman ini aja. Ya jadi apa namanya dengkul itu dirapetin, itu ini ketarik banget bu. Makanya kalau sholat benar-benar dikerjakan secara polanya Nabi tidak terburu, tidak tergesa-gesa, sholat tuh bisa bikin keringetan. Pernah nyobain sholat keringetan? Pernah kan? Keringetan loh beneran. Mulai dari ininya, ini kan nahan nih. Ini udah nahan nih. Kalau orang sholat misalkan gini ya, intangannya di bawah nggak dapat ininya dadanya. Sholat itu di dada kan ini kan, bersedekap itu di dada. Sedekap di dada pasti akan membuka atau meluaskan kapasitas volume paru-paru dan jantung. Rukunya apalagi sampai ke sujud.